Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengawali yaitu acara kita ini dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selalu kita mendengarkan suara takbir yang menggema terus atas kemenangan umat Islam selama berpuasa sebulan penuh, yaitu menandakan bahwasannya semua yang kita lakukan itu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung. Maka kita harus yakinilah segala nikmat yang dapat kita laksanakan, bentuk ibadah yang dapat kita lakukan, itu semua adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, kita akan memasuki ayat ke-34 dari surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Hadirin atau para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan mengatakan wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Allah mengatakan janganlah kalian memakan harta anak yatim untuk memperingatkan kita seluruhnya akan bahaya mendekati itu sendiri untuk atau berpikir untuk mendzaliminya, karena keyatiman adalah salah satu wujud dari kelemahan. Yatim adalah seseorang yang ayahnya telah wafat sedangkan dia masih belum baligh. Ketika dia telah kehilangan ayah dan tidak ada seorang yang memeliharanya, maka hatinya akan sakit dan sedih ketika melihat anak-anak lain memiliki ayah yang mengasihi mereka. Oleh sebab itu, pertama sekali Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan perasaan itu dari diri anak yatim. Maka Allah Subhanahu wa taala berwasiat, mewasiatkan kepada seluruh masyarakat atau hamba-hambanya, yaitu untuk memberikan kesan bahwa meskipun dia telah kehilangan seorang ayah, akan tetapi seluruh muslimin adalah ayahnya yang akan mengasihi dan menyayanginya. Begitulah pemahaman dari ayat ini, menganjurkan kepada kita semuanya adalah ini adalah pekerjaan bukan satu orang, adalah pekerjaan seluruhnya bermasyarakat untuk lebih dapat menjaga harta-harta anak yatim tersebut sehingga mereka merasakan kepentingan masyarakat yang berada di sekelilingnya. Karena Allah sudah mengatakan wa'aufu bil ahdi, tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanyakan sejauh mana kita sudah melaksanakan yaitu amanah tersebut, apakah lebih dekat kepada setan atau pada lebih dekat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang berbahagia ini, di hari raya Idul Fitri yang berbahagia ini, seharusnya kita dapat merasakan kesenangan itu bukan satu pihak saja. Begitu juga anak-anak yatim juga harus merasakan kesenangan tersebut. Maka di sini sudah ada di studio narasumber kita yaitu Ustaz Perdana, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, memasuki hari kedua di bulan Syawal, merasakan kesenangan dan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri pada tahun ini, kita jangan terlalu terjebak ke dalam kebahagiaan tersebut. Dalam makna, cobalah sebentar berpikir bahwa ketika kita bahagia, masih ada orang-orang yang tidak merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita hadapi. Ada anak yatim, ada anak terlantar, ada orang miskin, ada orang-orang yang di bulan yang penuh dengan kebahagiaan ini, mereka terkadang merasa sedih. Anak-anak yatim yang teringat kepada orang tua mereka, ya, yang sudah meninggalkan mereka, dan kemudian menumbuhkan suatu pertanyaan di dalam pikiran mereka, apakah saya bisa menjalani kehidupan sebahagia orang-orang lain nantinya. Anak-anak terlantar juga demikian, ketika mereka terlantar karena orang tuanya yang susah dan tidak mampu, mereka juga akhirnya mungkin sampai kepada suatu simpulan, apakah saya bisa menjadi orang-orang sukses di negara saya ini, di tengah masyarakat dan bangsa saya ini. Begitu juga dengan orang-orang tidak mampu. Ya, coba rasakan bahwa ada kepedihan yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, oleh anggota-anggota masyarakat kita, sehingga menimbulkan satu kesadaran bahwa kita jangan sampai lalai di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai lalai untuk tetap berempati, memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itulah makanya di dalam ayat ini, karena sangat kebetulan sekali memasuki hari kedua di bulan Idul Fitri ini, kita dipesankan untuk wala taqrabu malal yatim, seputar tentang anak-anak yatim, secara lebih khusus untuk jangan sampai malah bukan membantu anak yatim, tetapi malah membuat anak yatim itu menjadi sengsara. Jaga harta anak yatim, karena anak yatim ini adalah orang yang tidak memiliki orang tua lagi, sehingga akhirnya harta mereka yang ada itu seharusnya mampu untuk menopang kehidupan mereka pada saat mereka dewasa nanti. Bukan kepada para wali yang kemudian diserahkan tanggung jawab untuk menjaga harta anak yatim ini, malah membuat harta anak yatim ini menjadi habis. Kita harus memahami bahwa ada salah satu tugas yang besar dalam kehidupan kita untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu atau orang-orang yang kurang beruntung, dan terutama sekali anak yatim. Karena memang sangat besar sekali keterangan di dalam hadis maupun Al-Quran terhadap orang-orang yang bisa menjaga, memberikan perhatian kepada para anak yatim secara lebih khusus. Apa kata Rasulullah SAW? Ana wa kafilul yatim kahata ini wa asyara ila sababihi ila asabi'ihi. Aku dan orang yang mampu memelihara anak yatim di dalam surga nanti sedekat antara jari telunjuk dengan jari tengah ini, sangat dekat sekali. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dijelaskan pesan Rasulullah SAW kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, aku tahu engkau lemah, oleh karena itu wala tu'amiranna ala isnaini wala ta'amaranna ala isnaini wala tuwaliyanna malal yatim. Jangan sampai engkau melakukan tindakan muamarah, tindakan rekayasa terhadap dua orang yang bermasalah, membuat mereka menjadi bermusuhan atau memenangkan orang-orang yang kita inginkan karena ambisi pribadi. Wala tuwaliyanna malal yatim, dan jangan sampai menguasai harta anak yatim dalam artian menghabiskan harta anak yatim. Itu dipesankan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalam hidup ini, hari kedua kita memasuki bulan Idul Fitri, bulan Syawal, kita punya tugas yang harus kita ingat dengan baik, yang harus kita lakoni, yaitu untuk tetap berempati, untuk tetap memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, orang terlantar, atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan malah membiarkan mereka terjebak ke dalam kesusahan mereka. Bantulah mereka, usahakan kalau ada di antara kita yang diserahkan tugas untuk memelihara harta anak yatim, sebisa-bisanya jangan sampai harta anak yatim ini habis gara-gara kita pergunakan untuk kebutuhan kita. Dan juga harus dijaga agar jangan sampai kalau misalnya harta anak yatim ini banyak termakan oleh zakatnya, habis karena termakan oleh zakat yang wajib dikeluarkan. Oleh karena itu, satu tindakan yang baik juga adalah bagaimana mengelola harta anak yatim ini, ya, agar minimal bisalah tidak terkurangi hartanya dengan kita berdayakan. Minimal adalah dikelola sehingga akhirnya uang zakat yang harus dibayarkan itu adalah hasil pengelolaan harta. Ini suatu hal yang diperbolehkan untuk tujuan agar jangan sampai harta anak yatim ini terkurangi, dan kita juga diberikan tugas untuk tetap memelihara dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang sudah menjelaskan bagaimana tanggung jawab kita bersama. Dengan kebersamaan itu, insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya lebih dalam lagi sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan ringan karena kita punya tanggung jawab bersama, daripada kita menceritakan orang satu sama lainnya sehingga makna hari raya itu akan hilang sirna disebabkan oleh tak tahannya atau tak mampunya kita menahan lidah kita dari perkataan-perkataan yang tidak pantas. Maka cukuplah kita berpuasa, terus berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga kita mengakui segala sesuatu itu hanya Allah lah yang maha besar. Sampai kepada kita mampu pun dalam ibadah ini karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Untuk itulah perlulah kita perhatikan di bulan Syawal ini, karena di bulan Syawal ini kita juga dituntut untuk berpuasa 6 Syawal. Mudah-mudahan orang yang dapat menyambung puasanya ke bulan Syawal, maka dia seakan-akan setelah puasa selama 1 tahun. Begitulah Rasulullah SAW memberitahukan kepada umatnya untuk memotivasi puasa itu adalah sangat berharga sebagai perisai ataupun benteng pertahanan kita sehingga kita mudah dan mampu dalam menghadapi kehidupan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir.